أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقال لندن أجابكن أبو الأحوال مواهب أتاي pirang-pirang haliku pirang-pirang bawel apa magam itu makasih bulan utawi sekeh magam iku pirang-pirang kang den kasab kasbuha huwa taqadumul ahwal alaiha lan utai ngasab maqamat iku anding ini pirang hal alaiha ingatase maqamat kaannaha nata ijuha kaya kasatuhuna maqamat iku pirang-pirang natijahe iya ahwal gaunul ahwal mawahibalan utawi anane birang-birang tinggai piku birang-birang bawah yang nekuna jaya musonib badat taharuki ing dalam sahusene nare maroba bijal biha ing dalam narik-narike ahwal kakarikil awail gaya ngabedahing birang-birang adat wahuduri hal kizikri lan hadir ing riungan zikir wassimai lan ngarungu mata parugil batini sumertamenan sumertanen narima kosongnya batin minal ala iki saking pirang-pirang alakoh wagadakunul ahwa iya mah sebenernya mah lain ngaji maca iya mah kudu ngaji praktek disebutna ngaji diri memeh ngaji diri orang nonton heula melalui pembacaan geus teu kaudag ku orang sekadar carita we ngan aya kieu engke resepna kana caritaan siddiqun ahli Allah aulia eta geus aya tetesan wali di awak. Jadi urang teh kasupkeun kana wali. Waduh. Mantak di akhir zaman mah aya wali ngeridit. Ya Allah, karim. Wa adna nasib at-tasdiq wa taslim. Panghandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung ka walina oge pasrah terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah mah mun nyaritakeun wali ngejebian ka urang. Giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali jaya dina Al-Qur'an. Coba pang nyontoan ke itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi tenyahun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nyana mah ka wali tupahar. Di sisi eta, di sisi lain berat di Syiah. Jadi urang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati. Bakal peberencai umat kaula masing-masing engke datang ka 73 golongan kabeh kajatakeun ahli sunnah wal jamaah. Nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah? Nu asli mah nu ma'ana alaih. Nu akur jeung kula bae. Diakurkeun ku urang mantak maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan-perjalanan silsilahna ge engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa nangadenge doang nah ieu ge bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanna hasilna norekat bah ternyata horenganna haju kabeuli mersi. Ih, norekat sih jadi kos gitu. Hasil norekat ya, junyandung opat. Mantep, mantep, mantep, mantep. Jadi hasil norekat ya, ieu teh mengarah kana duniawi. Salah. Mantak ari ilmu nama di dele ilmu di Tasik Malaya ba'anom akur, ilmu di Banten akur, di Jawa Timur akur, nute akur teh ya cara meratekeunana ti mimiti cara merekna anu sambarangan. Mentak begitu norekat teh ya jadi teu wauh jeung dulur, barang norekat teu wauh jeung jelema, barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh berarti ti mana ngamimiti ada ieu norekat. Justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat. Teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean, pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik. Geus bae sakitu. Geus di mata pamajikan urang bangon biasa bae gitu. Geus wayah noel-noel. Wayah ngagelang-ngagelang. Giliran nu kos kitu na mantep dah. Giliran anu urang pamajikan gesare, anak gesare lekete urang kuda. Ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan. Urang ibadah sorangan. Mun sakamar teh mah jeung pamajikan, pamajikan nyahoan urang hee. Ulah geuna kanyahoan. Ieu mah bebe aja ka pamajikan neng, kakak norekat neng. Entak sing hade nyanengnya kakak ayeuna ulah diganggu. Emang sanu ngaganggu. Ieu mah ulah ngaganggu ka kakak. Paling kakak nu ngaganggu ka neng. Aduh, ieu norekat teh kos kitu. Ya Allah, ya Rabb. Jadi umumku naju nyanana merep mere selembaran saha nu neuk ijazah torekat. Je. Kos surat undang bae disebar-sebar. Ieu mah ilmu na ruhani. Geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati. Kitu atuh. Jadi engkena teh sejuk nikmat. Titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia. Ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat teh. Pakai kurang syariatna diisian ku tariqah menuju hakikat. Geus ninahin kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini-nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae mangana. Jeung rangda mah. Tah, terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri. Asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah. Mulai urang khalwah. Jadi khalwat teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa loh masalah mah enggak bae. Ternyata teu bisa. Hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh khalwat tuh. Khalwat. Nah, ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuatkeun kos kieu. Cek teori mah asa hese. Tapi pan ieu mah urusanna panggupai Gusti Allah. Ka dia yap cak Gusti Allah, batur mah teu bisaeun nyana mah ko bisa. Batur mah teu kuatkeun ko nyana mah kuat. I atuh pan nu Allah digulak-gilekeunana ku Allah. Batur mah sare nyana mah kerek. I atuh masalah. Batur mah dahar sapiring nyana mah dua piring. Khoari kul adat eta. Akur jeung kebobule eta. Dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomer kahiji mengenal heula. Saenggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Saenggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi. Nginum lek-lek-lek mun cara nginum. Geus nginum kasebeuhan sakar mabok. Ngesakar kakarak makom sohu ngarana mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuheula minuman urang keur dahaga wih jadi minuman beuh bangun amis amat dideuleuh ku urang urangna dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna haju cuaca panas aduh masyaallah ngeunah amat cobaan asaan urang siripit Ih, nyati isnya amis. Ah teruskeun ah. Lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak. Ululu. Turab. Hayang keneh nginum deui. Lak lak lak lak lak. Hayang keneh nginum deui. Ah, bungkiang. Sakar ngaranna. Ngarasakeun seubeuhna nginum makom ngaranna. Makom teh cageur geus dahaga geus henteu. Tiis karasana ka awak. Eta carita minuman kuari ibadah ka Gusti Allah. Dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako. Terus ku urang ditafakuran, mengenal melalui tafakur. Pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula. Can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji. Ngaji heula, sanggeus ngaji cobaan kuari. Ceng, kulan sia geus ngaji, geus nyaho kana haram jeung halal, insyaallah syariat tah. Wawuh berarti sia ka Allah, wawuh melalui syariat. Coba coba nek dicoba ku aing sia. Coba coba. Inan ye, inan ye. Ih, tambah bir jadinya. Ayo coba inum geus sia. Imbung, kunaon sia nu mantak embung? Haram. Wawuhun ka Allah melalui syariat haram ni minuman. Wawuh tak ka Allah melalui syariat ngaranna. Embung nya nama haram. Haram. Dibere ku urang awewe urang Lampung Putih. Waduh, masyaallah. Masyaallah. Haju bubuka di hareupeunan. Iya. Ah, susuna meni neungtreut teh ya, kitu. Aduh. Apemna kadeuleung. Sep, pelan. Coba tah, nyana geus ridoeun jasa kasih hayangeun. Nu mantak rido lain hehe. Nyana teh ya, irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 taun. Jadi nyana hayang disodakohan duit mah teu butuh hayang sodakoh eta. Jadi ujang lamun daek nyarean nyana meunang ganjaran lantaran sodakoh. Ih ke heula kana sodakoh kiamat kabalinger ieu mah ye. Sodakoh kos ieu nyana geus hayangeun jasa yeuh. Jadi geus acep teh sodakoh ka dinya nyana mah duit mah teu butuh bogaeun, mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah. Segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta. Imbung cek jana. Kunaon emang? Ah itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wauh ka Allah melalui syariat. Dur salat zuhur, gegeran bae nyana, neangan samping. Sajadah dan de ka mana sia? Salat. Emi. De ka untu? Tah kadenge surah azan. Wauh berarti ka Allah syariat. Ketika dak si hayang motor, hayang. Boga duit? Henteu. Yeuh, motor yeuh. Teu boga duit, kredit ku sia. DP-na sabaraha? 3 juta ngan bogana 1 juta. Geus, pokona mah bayarkeun 2 juta deui sia nginjem ka aing. Blon teu coba. Jadi 2, kredit motor hiji, kredit mayar hiji, tah nu 2 juta na. Jadi 2. Da sia. Geus teh teu nanaon, teu pati wauh tah ka Allah tah. Dina bab kredit nyana can wauheun ka Allah. Syariatna can anggeus moal jadi wali. Syariatna ge can anggeus teteh. Encan angges kulu kordin jaron apan pawariban eta teh can kapake kumanehanna. Cek boga duit henteu haju deuk usaha teu boga duit daek sia nginjem daek diinjeman mah ai aya manu nginjeman ye di aing aya ceki Umar teh ngan kieu di mana-mana sia nginjem 1 juta ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia geus oh masalah can wauheun ka Allah. Can wauhun ka Allah, can make kana kulu qodin jarana pan tah eta teh wauh ka Allah melalui syariat dina ieu mah wauh dina ieu henteu dina ieu wauh dina ieu henteu eta kos kitu acle-aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok. Aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih. Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna. Aya pelatihna teteh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih. Carana kumaha hudangna hudang silana, leungeuna, zikirna, sanggeus teh mengenal wujud kidam bako. Tuh dicaritakeun makomna yeuh nya aya 7 yeuh makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 ah sok mulaian mulaian mulaian mulaian jasa etik sabenerna mah ulah aya di jero hate dunia, ulah aya di jero hate makhluk, ulah aya di jero hate nafsu, ulah aya di jero hate setan. Jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna. Yo, carana hiji zikir, kadua tafakur, nomor katilu khidmah. Zikir urang ka Gusti Allah. Kemudian tafakur ka Gusti Allah. Jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana kaagungan-kaagungan, timimiti kaagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allahna. Bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru, ulah-ulah keur bener keur salahna ge lakonan bae. Sebab ieu guru teh endek ngaluluhkeun nafsu urang. Teu balang ditentang guru tarekat mah kajenteng salah. Tapi lamun urang teu norekat salah ulah. Tapi lamun urang norekat, urangna norekat kamanehanna tah. Haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae. Kajenteng salah. Sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna endek dileungiteun. Geus tama rahasia guru tama kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang. Teu meunang dituturkeun nyana bae tama rahasia jeung guru. Batur nuturkeun ulah. Ulah. Urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa. Balikan deui ku ari. Urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana. Saw. Leuwih ti siap tama. Leuwih ti siap. Diajak zarah siap jasa. Siap tama kos kitu mah. Ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh. Siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah, ku ari cak guru teh kieu tuturkeun aing. Hayo. Pas waktu salat, waktu zuhur teu salat guru. Asar teu salat. Bingung murid. Kumanya ieunya. Guru geus teu salat. Ulah loba omong sia segala mikiran salat segala naon. Tuturkeun aing. Isi aing nuturkeun bener apa teu. Ulah loba omong sia bener tah henteu aing tuturkeun. Maghrib geus teu salat. Asar geus teu urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang. Pipisahan bae can kuat urang jeung guru. Can kuat. Memang kos kitu perjalanan kawalian. Manya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna. Geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus. Haju dituturkeun ku batur atuh ulah tama urusan nyana jeung guru. Hese atuh hese nu mantak saha nu bisa. Ja hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh. Nu atuh ulah nuturkeun lamun teu dititah, eta mah kan dititah. Kuari nuturkeun bae, cek guru ulah nuturkeun aing mah sia-sia bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae. Ulah. Sia-sia bae heula aing. Tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae. Kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah. Nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae. Nalika ngojay ja kula ge bisa ieu nuturkeun cek ulah. Bisa naik ka gunung bisa, ka leuweung bisa, ya ngojay bisa. Pelebah ka seuneu. Ayo sias, yang dituturkan bae mah. Guruna ka seuneu, tuturkan aing. Tuturkan ku sia. Titah ulah ge terus bae. Lah, terus bae ge tuturkan bulu. Tutung. Tak eta teu meunang tah. Ketika ulah, cak guru atuh ulah bae. Ketika nuturkan ka jenting salah. Teu dimaksud salahna, guru teh deuk ngopena nafsu na. Deuk ngopena lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah perdetik-perdetikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Si ada teh pikiran, ulah ka dieu tu, si teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak lirik si mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat, ulah sok ngaleubujur, nais, sakala ngagitekna di deuleuh. Keur salat si mah leuwih ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teteh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung hidmat ka guru moal bae kajen ku kumaha ge tah eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah murad ngaranna henteu ngaji deui. Teh suluk deui. Ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleuk ku urang. Hajunya anana ge ibadahna pohara jasa di murad ta mah qos kifudel bin iyad atuh di murad ti leuleutikna keneh. Atuh di murad ta mah urusan Allah ta mah ku Allah nek di murad qos nabi. Atuh ti leuleutik keneh dibimbing masum. Ieu ge dek di murad ku Gusti. Jadi aya nu di murad aya murid melalui suluk ngaji heula. Sanggeus ngaji dinyayankeun dibere sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena. Na ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa. Sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya. Praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun. Teu bisaeun tamah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah. Nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarat ulah kitu. Kieu ulah kitu. Kieu. Engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae. Mantak aya murid ngelehkeun guru. Dina tarikoh geus sarua. Aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba. Aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar. Muhtar mah pan wali muhtar mah ngan tilu. Saumur hirup dunia ngan tilu, pae hiji tambahan. Aya imam maning ngan dua. Aya autad ngan opat. Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad. Kutub dina autad. Tah eta teh ngelehkeun guruna. Tuan Syabdul Qadir teh ngelehkeun guruna sarua bae. Tah naek bahkan guruna geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana. Tah eta tergantung dah. Na ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar, dibimbing. Nah, kabelah itu dah cerdas leumpang sorangan. Ka timiti mana ngamimitianana? Na ieu nu rek caritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah, parabotna geus aya elmuna. Kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju wusul ilallah ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturanana berangkatlah nah terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamat tu makasib ai maqamat maqam eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nata ijuha ngasabna kana maqam eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nata ijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah maqam wa qaulul ahwal mawahib yakne ba'da taharuk fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur ti peuting sare ieu mah hudang khalqul adat ngaran. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu. Eta ngaranna khorqul adab. Batur manginum nyana mah henteu. Batur baeuh nu ngarokok ieu mah ngarokok khorqul adab ngaranna. Batur mah teu ngopi nyana ngopi khorqul adab eta. Kabawa ku juri ge eta nu kosong. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nyana mah nundutan khoriqunil adab sarua bae eta ge. Kabawa ku setan eta. Tak ikhlas khurukul lil adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkan kurang. Eta teh hese, kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Mantak, makelah guru, cing, coba kumak kieu lah. Nya guru beat ngaranna. Kuari hiji awas jauhan kabair. Mangga. Nyaho sia ka kabair? Nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis seulah kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nyana kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina pikih mah pan ieu mah tarikoh. Kabair teh ditambah ai urang eueuh guruan mah hese. Tapi lamun aya guruan jadinya ho sing gede ieu kabair nya yeuh. Nya sing gede. Tah ieu sia kudu dijauhan ieu kabair teh. Dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok, zina, maling, judi, maehan eta kabair anu geus jelas tah. Kos kararitu gorenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh. pandek usul ka Allah. Beres. Na ieu nu sogoirna ieu, ieu nu sogoirna. Leuwih loba sogoir. Geus tinggalkeun ku sia nu kabair, tinggalkeun nu sogoir. Urang nuturkeun eta bakal kharikun lil adat. Naon sababna? Sebab beda jeung kita pikir. Ku eta bae ge geus beda urang bakalna. Geus beda bakalna tah. Ku eta bae ge heulana encan wae ka ditu. Lantaran naon? Lantaran puguh jalurna. Batur bae jebutkeun kabair teh nu tadi teh ya. Ieu mah macem-macem kabair. Sogoir teh macem-macem. Geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang. Padahal urang teh can sakumaha kakarek ge datang ka sogoir jeung kabair. Kabair jeung sogoir lantaran make doktrin. Kabair jeung sogoirna tas sakieu kabair, tas sakieu sogoir. Ku ngalaksanakeun eta bae ge urang geus kadeuleu beda ge bakalna jeung batur. Geus bakal beda. Dahar mah dahar bae, tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae. Mun urang ngalaksanakeun, berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat. Mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa. Dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa. Terus kabeulah dina waro. Watudakikul waro. Anjeun kudu ngaenya-enya kana apik. Sok timbulkeun di diri maneh apik. Apik, awas. Mimiti dahareun kudu apik, hinumeun kudu apik. Awas, awas kudu apik. Cak guru, dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu ieu ieu. Awas kudu apik, nyeh singade. Ba, bogana kendaraan, bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokocoranana, diapik-apik. Urang bakal kharikun lil adat. Ku geus sakitu bae ge nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus kharikun lil adat urang. Geus kabairna di jauhan, sogoirna di jauhan, warona kurang ditimbulkeun ku ari ku urang. Mulai yakin aya ka Gusti Allah. Pasrah ka Gusti Allah. Taslim jasa ka Gusti Allah. Geus aya sorangan bakal timbul. Lantaran kabairna nu tadi geus ditauhan, di jauhan sogoirna geus, kemudian warona kurang geus ditimbulkeun ku ari ku urang. Urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal. Bakal nyai-nyayan saran otomatis, otomatis bakal aya. Ngeunaheun, hampa, make metode ngaranna. Make metode. Nah, kuari geus eta mah urusanna kos kararitu. Nah, kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allah. Ulah ayana naon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu udung teu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ieu nyen alif cara nyen alif kos kieu ieu urang dipagahan nyen alifna kieu ieu nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ieu tet nyen alif nya ba kieu ieu dideuleukeun urang deuleu ieu tah nyen ba kos kieu cet cet tak kos kieu terus ain ogin pak dideleken tu menang tedeleken kia ye carana lamun nyen ain kia set tu eren kadie puterken iya kabuter muterken kalam nak kudu dideleken kurang awas mesti salah puterken set puter kadie puter tek ayat tipis kadal tipis kadal nyen zal kia ye tek tak sok etabe hula tu menang kurang tulis tulis nulain nulis etabe alif kudu akur menang ti guru. Cara nak kia, cara lamun urang teu daek akur bae, bae jaka guru. Kok alif kula mah teu akur bae, ye bengkok. Numang teu bagus bengkok mah. Oh, balikan deui kia ye carana tek set tek set. Nah, nya alif. Sok. Oh, heeh. Ba, kok teu akur jeung guru? Da ka diakurkeun. Bebe sia urang ka guru. Lamun encan akur, mun geus akur, sok urang laksanakeun. Laksanakeun kurang nyeun alif teu menang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan. Geus rada akur-akur bebe jaka guru. Coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur yeuh rada akur. Naek dibere ngan sakadar saeutik bismillah we. Bismillah engke bakalna mencakup kana kabeh. Bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur. Ieu carita nulis sok eta bae heulanan. Akurkeun cara narikna timimiti alif ba na terus datang ka beres. Geus bae urang setor ka guru. Sok gue nulis naon bae ge bakalna katurutan ku maneh. Nulis sok dek nulis naon eta kakarak hiji. Engke kana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru. Akur urang. Jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu. mun make guru mah alif bakna bae engke jang ripi ieu endewani ieu terus kabeh khot khot khot khot khot tete ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan ge ka dituna na ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu pian cara warokna ieu kos ge ieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere kunyana buku nata kumaha mah bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit perasaan teh mayit mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantak lu bagus mah lu putih abeh jadi mayit beneran terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya aing mayit kumaha aing mayit mah didiukeun diuk dikedengkeun gedeng ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranana urang teh ti mimiti mandi wudu guguru poga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak saato ilah geus sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar geus dibeja geus dibere-beja ku Syekh Ato Ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu lir teu beda jeung kuda sander sok gerak la takhriku aswarul aqdar moal bisa ngebedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang pasti moal bae sejuta kali kahayang kawin jeung eta eueuh kodar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus jadi sadiakeun modal deuk dagang urang ka ditu himah urang hayang dagang sanggeus sadagang hayang kitu untung tapi dina kodarna bakal rugi bejejes sajuta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh kodar bakal untung mah rugi bae ti sawabikul himam la takhriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tama bebah lalagaan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan can tibalik perasaan lain wali ragap bae diri urang urang mah kieu ai Allah aya aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing yeuh aing aya yeuh ku ari yeuh tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai ji jaheuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente mah ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalila aya dada melanana dada melantea jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh ya hujah teh ya tunjang Allah teh ya maha sagala-galana ditunjang kunu eueuh teu kaharti cek sehat ilah manya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tapi di dalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngijazahkeun ka batur heulanan. Jadi lamun can tibalik can bisa. Nah ieu urang ditungtun ku guru. Ieu kabairna tinggalkeun, ieu sogoeunna tinggalkeun, warona tarik, pasrahna ka Gusti Allah. Lamun urang geus pasrah jasa, engke ge bakalna urang kos lalayangan. Moal lalayangan, lalayangan dibeto turun. Sanggeus dibeto turun, teh. Naon karang-arangna dikitukeun teh? Diulur. Tuh, ai osok masih ngadulang layangan penyaho. Dasar tukang ngadulang layangan kabeh weureuh. Ulur. Tarik kemat. Eureun kemat kakalerkeun. Nyet. Urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna. Urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah. Leumpang sia, diuk sia, kiceup sia, degekeun ku sia, sok sia. Geus eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curuk Allah ceuk ngomong sompralna mah. Tak ndek datang ka dinya mun geus datang ka dinya wali ngaranna. Madak maca hikamna dibalikeun. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Ka hayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah. Atuh aya kos kitu mah urang tuturkeun mah atuh qadar Allah. Jak ka hayang tinggal ka hayang aya cak qadar mah henteu bae. Urang henteu aya cak qadar heueuh mah heueuh bae. Urang nuturkeun qadar yuk. Atuh eta nu bagus mah. Cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah ieu nu hese ge neangan guruna. Eueuh cenah meureun ge atuh aya. Satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya. Coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna. Guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang, kadang-kadang ngobrol jeung urang. Ku atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuhpun siana can siap. Encan siap kacangna geus aya, jagongna geus aya deuk dipelakeun. Ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna. Kacangna geus aya, parena geus aya, sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana. Geus dideuleuheula kesiapan tanahna, ieu nak dipelakan pare. Woh, lamun geus diwaluku, geus digaru, geus siap kakarak ditembongkeun yeuh bibitna. Kieu cara melakna. Ieu deuk melak kacang, mana tanahna tah? Ieu zikirna geus aya. Nu deuk mere zikirna geus aya, lahanna nu can aya. Tah dibalikeun ke bakal tibalik sorangan urang. Sababikul himam la tahriku aswarul aqdar. Jakabeh ge ku qadar Allah. Atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah, kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah, qadar Allah nu menang. Kajen ku kumaha ge? Urang hayang kawin jeung itu, cak qadar Allah henteu bae. Urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah, kawin mah kawin bae. Urang teh hayang sugih cak qadar Allah, susah-susah bae. Urang hayang susah cak qadar Allah, sugih-sugih bae. Oh, ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar, etalah nu dimaksud ku wali. Etalah nu dimaksud ku hikam, ngan deuk pasrah kana qadar Allah, na kudu aya nu nuntun. Nah, ieulah metodena. Nah, kakarak secara global hungkul, oh jaheunya kos kitu tinggal pasrah ka qadar. Geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae, nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah. Ngeunaheun jasa. Tiis kana hate. Urang kuari hirup datang ka dieu, naon kitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu yeuh. Tek geus beres. Tinggal urang kuari menuju ka hareup. Nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti. Lantaran urang teh yeuh kusakieu yeuh ku salat lima waktu jeung naon kitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh teh nobatan keur jadi solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh angeus-angeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawai nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu angeus-angeus istighfar deui tah jadi ku ari mah hayang tunduk kana qadar Allah na ieu bakal timbul khawarik-khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk ijal biha kataharrukil awaid wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqoh riungan zikir henteu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna. Engke guruna mere cara la ilaha illallah kekanyahoan salah ye, salah ta zikirna, salah gidegna, make gidegeula. Make gidegeula, make napas heula. Engke geus beres naek, engke beres naek, geus beres naek. Engke kanyahoan nu salah, ke kanyahoan nu bener. Engke geus jadina mah teu kudu gudag gideg. Geus jadina mah jang geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah. Urang aya perasaan aya di lautan basor Allah. Urang teh aya di lautan sama Allah. Hasil tapak urang, urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah. Geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae. Di masjid asa jeung Allah, di majlis asa jeung Allah, di musala asa jeung Allah, atuh di kota asa jeung Allah, di leuweung asa jeung Allah. Nu mantak jana mah teu kahalangan ku rame, teu kahalangan ku nanaon. Sanajan di nu rame, Allah bae hate teh. Nu rame-rame teu kadeuleuh ku nyana. Sanajan kadeuleuh, eta teu dianggap ku nyana. Hiji we Allah bae. Tieu kakarak secara global dang neuh heulanan. Tah nek jadi wali teh ka khorkil await wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran Gus Guru bari batin urang kosong naon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqo alaqo tina dunia, tina makhluk, tina nafsu, tina setan. Urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan. Urang kuari tita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat. Ketika urang geus berangkat, nah, ku ninggal-ninggitkeun ieu, ninggalkeun ieu, ninggalkeun ieu, resep dunia eueuh sorangan. Eueuh sorangan. Komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladatan zauq, ngeunah horenganan zikir teh, ngeunah horenganan salat teh, geus pohoan bae kana dunia. Dibere ngeunaheun salat teh Allahu Akbar. Hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon? Ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah, sedengkeun urang teh nang nyieun Allah, urang bebarengan jeung nu nyieun, engke bakal balik ku Allah, bakal ditanya ku Gusti Allah, urangna kuari geus deket jeung Allah. Nikmat amat naon hartina jahe eueuh nanaonan. Naon hartina gadis Lampung eueuh nanaonan, nu aya mah ribut malulu. Eueuh nanaonan naon hartina baby band, naon hartina pabrik. Dibandingkeun pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing. Sia jeung nu milik ku sia panu aing. Ai siana kuari jeung geus deket jeung aing, teu nganggap urang kana naon nu aya. Nah yeulah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan. Kuari mah urang keur syariat nyareat bae. Ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah riya sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunahna ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru. Ngeunah mah ngeunah. Tatadi da coba ge. Nu tatadi da urang usolli sejaka ulah salat pardu zuhur 4 rakaat capek tata salat ka situ teh. Lain lalagan capek bae. Sok tinggalkeun geura. Allahu Akbar. Allah nu maha agung bakal hampang. Bakal hampang. Allahu Akbar. Ih ngeunaheun. Salat tipeuting teh sababa rakaat ieu mah lain lalagaan. Kurang mah wani sumpah. Lamun urang make Allahu Akbar meunang 4 meunang genep ge capek. Tapi orang, lah Allah menyahuan ya. Orang numantak hudang ya dihudangkan aku Gusti Allah nangtung tengah peting. Iya teh, pan nyahuan orang tahajud. Jadi Gusti Allah atau Allah teh nyahuan. Mena orang dijen ke nyahuan. Gas, Allahu Akbar, hampang. Bakalan nginahin jen. Balikan macamnya kama eta ti guru atuh da kumaha malikeun anak kieu yeuh kumaha hese tu urang anu ka ditu horeganan lain kitu tama bahasa guru balikeun kayakinan nu tatadina Allah aya dalilna aya dadamelana ku ari mah lain aya dadamelana dalilna aya Allah ngan teu meunang wae ka kitu lamun urang can endek merangkat suluk ulah tetep bae mah mentak tepati dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang mah komsel syarat bae mako seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oja heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan ji atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arih dapsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka latakum bihi lidapsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa-siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain aya ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus aya sia ikut campur urusan aing jeung Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urang urusan dunia turun pangkat urang turun urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa-siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka imah ieu ka pamajikan warung urusan tah kunaon geus kumaha Allah bae aing mah tiba-tiba diselang-selang gak iya bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji iya bahaya mereka diselang-selang iya mah asalnya hoba ya hula mungkin lo mempraktek mah gitu sorangan orang gitu isuk-isuk sorangan orang lamun diuk bayang nilai jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamat tamu'al tasi jelema ngudag-gudag nuka pabrik nuka pasar panggis diurus ku Allah kok make diudag-gudag asana cilaka kok mau lamun temake aturan syariat ayah maling teh ayah korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gede tapakur saatin abdolu woh min sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mata Habib Rojak mah tilok salat nya mah tapakur bae bari ngaroko nya mah siet siet beak roko meuli deui nya mah ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nya. Engke kanyahoan, si itu norekat sebenarnya mah. Si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan. Naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang. Nyambung ke nanya, di mana meunang sana datang kitu bae. Datang kitu bae atuh kula, tak bae ka Bandung. Begitu ka Bandung, atuh pan santri loba jasa, kunaon tuh dipanggil. Di mana kenging sana? Jih, nyaweun ti mana? Teu nyaweun. Tos dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil ke ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad Ujang. Sakali encan, dua kali encan, tilu kali nyana keukeuh. Nah, di mana? Oh, abdi kenging ti Abah. Emang saha Abah? Oh, kanyahoan ku nyana padahal salat bareng jeung batur, sanaon bareng jeung batur. Sagala rupa bareng, malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae. Kanyahoan. Jakuari geus sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah. Sarua jeung nu bukeur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan. Culak-culek bae neuleuan jam bae boga SMS ye. Lain deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh. Dibales deui ku nyana ka ditu SMS na hujan. Wallahu a'lam bissawab.